Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iftah bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضرين yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini dimampukan oleh Allah, diberi Allah kemampuan, diberi Allah kekuatan untuk masuk ke tempat yang insya Allah di tempat itu Allah bagikan ampunannya, di tempat itu Allah bagikan rahmatnya, di tempat itu Allah bagikan karunia-karunia yang tidak terkira. Sekali lagi alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat yang seperti ini. Boleh nanya, ini nikmat atau enggak nikmat? Mahal atau murah? Nikmat yang mahal. Betul. Nikmat ini tidak bisa diukur nilainya. Betul. Ya, saya cuman mau ngajak merenung. Ini yang hadir banyak atau sedikit? Banyak. Ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya Bapak punya majelis sebesar ini, nanti kalau Bapak meninggal dunia seperti almarhum Gus Rohim meninggal dunia, saya mau nanya, yang melayat banyak atau sedikit? Yang melayat Pak? Banyak. Betul? Oke. Pertanyaan saya, yang mau nemenin setelah melayat banyak atau sedikit? Berkurang atau enggak berkurang? Yang mau nemenin berkurang atau enggak berkurang? Jumlah pelayat dibanding jumlah yang ikut tahlil banyak mana? Jumlah yang ikut tahlil hari pertama sama hari ke-50 banyak mana? Boleh saya nanya? Tolong dijawab jujur, tapi enggak usah pakai lisan, di pikiran masing-masing. Jenengan itu fatihahkan Gus Rohim setiap habis sholat atau kalau malam Ahad ikut majelis Riyadul Jannah? Ini saya nanya, enggak usah dijawab. Nanya, enggak usah dijawab. Saya yakin mayoritas kebanyakan ingatnya cuman kalau malam Ahad, itu pun dipaksa. Artinya ada yang mimpin kirim Fatihah untuk guru kita gitu kan, Al-Fatihah. Itu sekelas Gus Rohim almarhum yang perjuangannya luar biasa, yang jamaahnya juga luar biasa, yang pecintanya juga luar biasa. Ternyata yang bisa ingat satu hari 5 kali kepada beliau, jumlahnya tidak seluar biasa jamaahnya. Betul atau betul? Betul atau betul? Lah lantas bagaimana dengan jenengan? Itu Gus Rohim. Lantas bagaimana dengan kita? Nanti kalau kita isbat, kira-kira yang melayat banyak atau dikit? Kira-kira, enggak, jangan bicara harapan. Jangan bilang insya Allah. Jangan. Kita kira-kira dulu, kita ukur, kita ukur. Kira-kira banyak atau biasa-biasa saja? Banyak atau biasa? Lumrah gitu kan, satu RT, betul? Oke. Nanti dari yang ikut melayat, kira-kira yang mendoakan jenengan tiap hari selama setahun, ada atau enggak ada? Ada atau enggak ada? Insya Allah ada, insya Allah ada. Siapa itu? Orang tua, anak, atau pasangan hidup. Itu pasangan hidup kalau belum nikah. Begitu udah nikah, ingat atau lupa? Ini jawaban jujur. Paham maksud saya? Kalau kita sortir lagi, ternyata pasangan hidup gak bisa diandalkan, betul? Yang bisa diandalkan siapa berarti? Anak sama orang tua. Anak sama orang, berarti yang paling penting saat ini untuk kita jaga siapa? Anak kita, orang tua. Anak kita, orang tua. Biar anak kita nanti doanya makbul, biar anak kita itu bisa ngajak orang doakan kita sebanyak mungkin. Makanya anak kita dijadikan anak yang soleh, jadikan anak yang solihah, jadikan anak yang ngerti bagaimana mendoakan orang tuanya, jadikan anak yang paham bagaimana harus berupaya agar orang tuanya bahagia di alam sana, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Betul? Sekarang tolong dijawab jujur. Yang sudah punya anak coba angkat tangan. Yang sudah punya anak atau cucu atau cicit. Wah, punya cicit tanpa punya anak kan menakutkan gitu. 90% nih udah punya anak. Betul ya? Tolong dijawab jujur. Saya minta jawaban sejujur-jujurnya. Di antara Anda semua yang anaknya punya guru ngaji Al-Quran privat, didatangkan ke rumah, coba angkat tangan. Jangan TPA, TPA gak privat, umum. Saya bilang privat. Ada atau hampir gak ada ini? Satu, dua. Artinya dari sekian ribu orang ini gak ada 1%. Gak ada 1%. Betul atau betul? Betul atau betul? Padahal membaca Al-Quran itu jalan untuk menjadi orang soleh. Al-Quran itu pedomannya seluruh ulama. Al-Quran itu pedomannya umat Islam. Al-Quran itu hadiah dari Allah untuk umat manusia, karena wahyu Allah diizinkan turun ke muka bumi. Bisa didengar, bisa dibaca, bisa dihafalkan. Sekarang saya mau nanya, kalau anaknya dileskan pelajaran umum, kira-kira orang tuanya hadir enggak di sini nih yang anaknya les umum? Ada enggak? Matematika, bahasa Inggris, ada enggak? Banyak atau enggak banyak? Banyak atau enggak banyak? Banyak. Sepurone ingkang kathah. Nanti kalau anaknya ngapalkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, kira-kira bapaknya dapat tambahan pahala enggak itu? Masih tanda tanya. Tapi kalau anaknya ngomong alif, anaknya dapat pahala 10 karena membacanya di luar sholat dan tanpa wudu. Kalau membacanya pakai wudu, itu pahalanya 25. Kalau membacanya itu pakai wudu dalam sholat dalam keadaan duduk, pahalanya 50. Kalau bacanya itu pakai wudu otomatis dalam sholat dalam keadaan berdiri, satu huruf pahalanya 100. Jadi 10 alif dapat pahala 10. Itu untuk orang yang baca di luar sholat dalam keadaan tidak punya wudu. Kalau bacanya dalam sholat berdiri, pahalanya 100. Coba bayangkan anak kita baru belajar gak pakai wudhu, sambil nyanyi saja alif ba ta ta jim ha kho, sambil nyanyi begitu, bapaknya langsung dapat pahala. Tapi kalau anaknya nyanyi satu ditambah satu, kira-kira bapaknya dapat gak itu? Mohon maaf bapak, kenapa saya ngomong seperti ini? Saya itu merenung. Saya udah lihat ulama-ulama besar meninggal dunia. Setelah itu ya jamaahnya gak inget kok. Kalau gak ada hal, gak ada yang inget itu. Betul gak? Kalau gak ada hal, gak ada yang inget. Artinya setiap orang ini harus mempersiapkan diri untuk bawa sangu mati masing-masing. Bahwa sangu mati masing-masing. Dan sangu mati yang luar biasa adalah anak. Adalah anak. Dan anak sekarang ini, pendidikan agama untuk anak-anak kita ini terasa minimnya luar biasa. Karena kebanyakan orang tua takut anaknya jadi orang melarat. Betul-betul. Takut anaknya jatuh mis. Takut ke... Re. Tahu enggak syarat utama jadi istri yang solihah? Belum. Saya kasih resep ya. Kalau cari istri yang siap kere, istri yang siap jatuh miskin. Istri yang siap jatuh miskin itu nanti akan bawa kebahagiaan dunia akhirat. Tapi kalau istri takut dengan kemiskinan, hati-hati. Hati, siap-siap jenengan mumet 24 jam kali seumur hidup. Masih ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim ketika menjenguk putranya Nabi Ismail alaihissalam, saat itu Nabi Ismail tidak ada, maka Nabi Ibrahim pun nanya, siapa kamu? Ada perempuan bercadar. Maka dijawab, saya istri dari yang punya rumah. Bagaimana kondisi rumahmu? Dijawab, makannya gak enak, serba yang keras-keras, hidupnya gak enak, serba kekurangan. Maka Nabi Ibrahim pesan, sampaikan salam saya kepada suamimu. Ini ance-ance untuk naik ke rumahnya ini gak bagus, suruh memperbaiki, suruh ganti saja. Oh iya pak, terima kasih sarannya. Maka Nabi Ismail pulang ketika Nabi Ibrahim udah pergi. Istrinya menyampaikan, wahai suamiku, tadi datang seorang bapak tua dan nanyakan dirimu, saya bilang lagi pergi. Terus ngomong apa? Nanya bagaimana keadaan rumah tangga kita. Terus apa jawab? Jawab orang tua, jawab bapak tadi, setelah engkau sampaikan jawabanmu, jawabannya anci-anci rumah ini kurang bagus, tangga menuju rumah ini kurang bagus, suruh mengganti. Maka Nabi Ismail mengatakan alaihissalam, itu tadi yang datang ayah saya, mertuamu, dan memerintahkan saya menceraikan dirimu. Tegas ya Nabi Ibrahim ya. Begitu mantunya ini ruwet urusan duit, gak syukur urusan duit, buka-buka kekurangan ekonomi suaminya, mengeluhkan suaminya kepada orang lain, langsung dipecat oleh sang mertua, ganti yang lain. Bu, di belakang sana nih, di lorong sana. Bu, kira-kira ibu suka mengeluhkan suami kepada orang lain atau tidak? Ibu tutup aib suami atau justru bongkar? Kira-kira kalau suaminya itu susah cari duit, ibu katakan, alhamdulillah suami kaya, baik, luar biasa, rezekinya murah, rezekinya mudah, saya pengen apa dikasih, saya pengen apa dibelikan, atau pengen kudung 5 tahun ya ora kelakon-kelakon. Yang mana kira-kira? Kalau Anda model yang kedua, bukan nutup aib, tapi justru menunjukkan kekurangan-kekurangan suami kepada orang lain. Kalau itu dalam syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, maka langsung dipecat, diganti yang lain. Kesempatan berikutnya, Nabi Ibrahim alaihi salam berkunjung. Kebetulan di situ udah ada perempuan yang lain bercadar. Nabi Ibrahim nanya, "Di mana suamimu?" Maka dijawab, "Lagi pergi." "Bagaimana kondisi rumah tanggamu?" "Alhamdulillah, penuh dengan kenikmatan. Makan enak, minum enak, tidur enak." Padahal makanannya sangat sederhana, tidurnya sangat sederhana. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Sampaikan pada suamimu, ini ancik-anciknya bagus. Suruh memperkuat, jangan diganti." "Oh, terima kasih Pak, sarannya terima kasih." Pergi sang Nabi Ibrahim, sang ayah. Gak lama Nabi Ismail kembali. Maka Nabi Ismail diceritakan, istri yang ngomong, "Ada orang tua begini, begini, begini." Nabi Ismail pun berkata alaihissalam, "Itu tadi mertuamu ayah saya. Senang dengan perilakumu. Saya disuruh menjadikan kamu istri yang abadi selama-lamanya." Garis besarnya, wanita yang takut kere, takut miskin, itu penyakit dalam rumah tangga. Kok teriak betul? Ya gak mungkin salah, emang betul. Begitu pula suami yang takut miskin. Begitu pula suami yang takut miskin. Mau ngeluarkan duit buat anaknya mikir. Mau ngeluarkan duit buat orang tuanya mikir. Mau ngeluarkan duit buat mertuanya mikir. Mau ngeluarkan duit buat istrinya mikir. Semua serba dipikir, takut jatuh miskin. Yang model begini, ini akan rusak rumah tangganya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan orang-orang zaman sekarang gak perhatian kepada kondisi ibadah, kondisi agama anak, karena takut anaknya jatuh miskin, kemudian diukur yang namanya kemiskinan itu dekat dengan yang namanya ibadah, sedangkan kekayaan itu dekat dengan yang namanya pasar, kekayaan dekat dengan yang namanya jabatan, kekayaan dekat dengan yang namanya pendidikan tinggi. Akhirnya anaknya tidak diperhatikan ngajinya, tidak diperhatikan sholatnya. Yang ditanyakan, "Bagaimana hasil ulanganmu? Bagaimana hasil ujianmu? Bagaimana matematikamu? Bagaimana bahasa Inggrismu? Bagaimana dan bagaimana?" Tetapi bacaan Al-Quran anaknya, sampai anak umur 10 tahun, 15 tahun, belum pernah orang tua duduk bersama anak baca satu juz tadarus saja, belum pernah. Na'udzubillah min dzalik. Kok diam semua, kenapa ini? Betul atau betul? Betul atau betul? Saya mau pengen ngomong tuh yang langsung dipraktekkan. Pengen ngomong langsung dipraktekkan. Nah, di kampung-kampung kita kan banyak guru ngaji, banyak enggak? Panggil toh ke rumah. Saya panggilkan guru les untuk anak saya baca Al-Quran. Guru les tadi itu Habib, saya nanya, "Tolong anak saya diajarin ngaji yang benar." Jawabannya, "Habib, saya harus mulai dari surat Al-Fatihah." Saya jawab, "Memang betul dari Al-Fatihah. Mohon maaf Habib, tapi untuk Al-Fatihah itu lama." Saya nanya, "Berapa lama untuk belajar Al-Fatihah? Untuk belajar Al-Fatihah berapa lama?" saya nanya. Maka beliau menjawab, "Mohon maaf Habib, kalau seminggu 2 kali pertemuan, 1 bulan itu 8 kali pertemuan, maka paling tidak sedikitnya dibutuhkan 3 bulan untuk Al-Fatihah yang benar, Habib. 3 bulan les Al-Fatihah. 3 bulan les Al-Fatihah." Lagi, jenengan punya guru ngaji ngajari Al-Fatihah 3 bulan dipecat atau gimana? Masuk gak? Tutup-tutup Al-Fatihah gak rampung. Masuk suku Al-Fatihah meneh. Pertemuan Al-Fatihah lagi, pertemuan Al-Fatihah lagi. Memang begitu. Belajar Al-Quran ya begitu. Dulu sahabat itu mengajarkan surat Al-Fatihah seperti mengajarkan surat Al-Baqarah. Lama waktunya belajar Al-Fatihah. Panggilkan guru ngaji, panggilkan minimal tuh Al-Fatihah, minimal biar Fatihahnya betul, Fatihahnya enggak salah, karena intinya sholat di situ. Kalau tidak, jangan kaget jenengan masuk kubur, langsung dihadang malaikat azab. Na'udzubillah min dzalik. Tugasmu sebagai bapak tidak terlaksana. anakmu gak bisa sholat. Usah ajari sholat. Buktinya rukun sholat Al-Fatihah aja gak beres. Itu tanggung jawabmu. Itu amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau udah anak dididik benar, jadinya contoh, saya gak muji-muji orang. Saya gak suka puji-puji orang. Tapi kalau ada hal yang baik harus kita tunjukkan. Anak yang dididik orang tuanya, orang tua yang bertanggung jawab didik anak ya. Orang tua tanggung jawab didik anak. Warisan termahal Gus Rahim ini bukan Riyadhul Jannah, tapi anak nih. Ini anak mau duduk di sini nih mahal nih. Bener nih mahal ini. Mahalnya luar biasa. Masih muda, masih anak-anak, kuliah belum selesai. Malam minggu asyik-asyiknya remaja kumpul dengan yang lain. Dipaksa suruh lihat jamaah begini banyak. Al-Fatihah dengan niat kesembuhan untuk Al-Fatihah dengan ini niat untuk emangnya enak suruh lihat anda semua sampai jam 12 malam sampai jam setengah satu, emangnya enak. Dia lakukan ini karena ibunya, karena bapaknya, dan itu bukti bapak ibunya berhasil didik anak. Itu bukti bapak ibunya berhasil didik anak, sehingga majelis ini pahalanya ngalir kepada orang tuanya karena ada anak yang birrul walidain. Pertanyaan saya, lah kalau jenengan nanti isdad kira-kira anaknya ngelanjutkan enggak? Ini yang di atas panggung nih, kalau isdad ada enggak keluarganya yang lanjutkan duduk di sini? Kalau yang di bawah kan udah ditanya, ini gantian yang di atas panggung. Ini kan banyak wajah-wajah mendekati kematian. Saya termasuk kan begitu kan di atas panggung. Ya kan? Wong saya itu ketemu anak muda di bandara tadi, ya Allah, tersinggung saya. Wong usia enggak jauh berbeda manggil saya, "Bapak, Bapak asalnya dari mana?" Bapak, saya kaget. Kok saya sekarang dipanggil Bapak ya? Saya baru sadar, jenggot belum disemir rupanya. Jadi kelihatan sangat tua gitu karena jenggot belum disemir nih. Kelihatan tua banget gitu ya, apalagi lagi lelah lagi capek. Nah kita ini semua nanti akan isdad lah, anak kita itu akan melanjutkan enggak gitu loh. Insya Allah enggak cukup. Insya Allah itu harapan. Insya Allah itu niat. Innamal a'malu biniat. Tapi ingat definisi niat di dalam ilmu fikih. Muqtarinan bifi'lih. Yang namanya niat itu seiring dengan perbuatan. Kalau enggak diiringi perbuatan, namanya bukan niat, tapi amani alias ngelamun. Alias ngelamun. Lah kalau bapak enggak beli rekamannya ini ada rekamannya. Enggak disetel di rumah, enggak dikenalkan anaknya sama Riyadhul Jannah, sama majlis-majlis maulid, sama majlis-majlis ilmu, enggak dikenalkan. Dikenalkannya sama Naruto, dikenalkannya sama apa itu? Udah pokoknya acara TV itu. Tiap hari disetelkan itu. Film macam-macam tiap hari dikenalkan. Tapi majlis ilmu, Masya Allah, tim Riyadhul Jannah buat VCD-nya, DVD-nya. Coba ditanya survei, itu lakunya setahun berapa keping? Coba ditanya survei, setahun itu lakunya berapa keping? Iya, karena yang hadir itu harus punya semangat menularkan pada keluarga masing-masing. Nomor satu anak, sehingga nanti kalau kita pindah ke alam sana, kita bisa tersenyum. Anakku melanjutkan. Anakku meneruskan. Saya, kalau Jumat malam Sabtu kan ngajar di Solo. Anak saya yang nomor tiga, Ali Abdul Qadir, itu ngomong ke saya, "Abuya, nanti Ali duduk di sampingnya Abuya ya." Saya jawab, "Tapi pakai baju yang bagus." "Iya, jangan banyak tingkah ya nak ya." "Iya." Bener, dandan rapi, mandi seger gitu. Kemudian, "Abuya, Ali nanti duduk di samping Abuya ya." "Iya." Saya jalan ceramah, mau ngajar. Saya tinggal dia itu, teriak nangis, "Abuya, jangan ditinggal." Ya, akhirnya saya umumkan, Ali Abdul Qadir bawa masuk ke sini. Udah duduk di samping saya. Buat saya, duduknya anak saya di samping saya ini nilainya lebih daripada ratusan miliar jamaah yang hadir. Lebih dari ratusan miliar jamaah yang hadir. Duduk nyantai dengerin sekitar setengah jam, kemudian dia undur diri, turun sendiri, pindah ke tempat yang lain. Tapi begitu caranya. Makanya orang-orang dulu suka membawa anaknya ke tempatnya orang-orang soleh, dikenalkan. Ini loh temannya bapakmu, tolong doakan. Di luar majelis kan, diajak soan kiai, diajak soan habib. Sekarang ini orang tua ngajak anaknya soan habib, soan kiai, langka. Kalau soan mall, tiap minggu ada. Betul atau betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Nah, pertanyaan saya, kinten-kinten jenengan nanti kalau sedo, kira-kira yang melayat banyak atau sedikit? Dari yang sedikit itu kira-kira yang mau mendoakan terus banyak atau dikit? Nah, yang dikit itu namanya siapa? Anak. Nah kalau anak ini udah dididik, pergi ke tempatnya kiai, pergi tempatnya habib, pergi ke majelis, orang tuanya meninggal, gak ada itu yang nahlilkan, cuman 10 orang yang menahlilkan, tapi dulu dididik sama orang tuanya, hadir ke RJ, ikut Riyadul Jannah, maka anak ini datang ke depan, bawa secari kertas, tolong nanti doakan orang tua saya, 5 hari yang lalu meninggal dunia. Tiba-tiba nih, ya, khadimul majelis, Al-Fatihah illa ruh Bapak Fulan, anallah yaghfir luh. Al-Fatihah. Bapaknya di kuburan kaget, luh anakku kok duwe bolo akeh tekan ndi, kok kirimannya banyaknya luar biasa. Malaikat jawab, lah itu kan kamu yang ajari, kamu yang ngajak. Rupanya anaknya gak cukup datang ke sini, soan tempatnya habaib, pergi ke tempatnya Habib Abdul Qadir Al-Haddad, pergi ke tempatnya Habib Soleh Al-Idrus, datang ke sana, Habib, ayah saya 5 hari yang lalu meninggal dunia, Habib, min fadrikum, Fatihah, Habib, Fatihah, satu Habib Fatihah, buat ayah saya, kesana lagi, Fatihah, buat ayah saya, bapaknya di kuburan, dapat kiriman Fatihah, Fatihah, hebat, dari anak cucu Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, maka yulego bapaknya, Alhamdulillah, jo saya punya anak seperti itu. Tapi kalau anaknya dituntun ke mall secara rutin, bapaknya is dead, maka anaknya akan ngomong, yes, merdeka. Kita bisa gila sepuas mungkin tanpa orang tua ngawasi. Ini kok wajah-wajah serius, ini serius mikir-mikir dalam arti nanti saya bagaimana? Bapak, ibu-ibu, setuju enggak dengan yang saya ucapkan? Setuju enggak? Yuk kita rubah ya. Mikir anak. Kita rubah untuk mikir anak. Sukses dunia akhirat anak dalam pendidikan agama. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam nasihatnya, man ahmal auladuk fi sughurih, siapa yang anaknya masih kecil diabaikan, gak diurusi, nanti kalau anaknya besar akan mengabaikan orang tuanya, gak akan ngurusi orang tuanya. Orang tuanya masih hidup aja gak diurusi, apalagi orang tuanya is dead, pindah kubur, lebih gak diurusi. Hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf ya, saya kalau ceramah kok babnya begini-begini ya, gak enak ya, apa babnya to the point, nyindir, nyinggung, iya. Lah tujuannya nasihatkan itu, nasihatin itu dengan senyum, ngajak, memang menyinggung perasaan saya dan perasaan yang hadir. Biar kita tersadarkan, biar kita ingat bahwasannya kita ini semua akan kembali ke alam sana. Saya ambil contoh Gus Rohim tadi, saya tidak banggakan majelisnya dulu, enggak dibanggakan. Tapi yang saya banggakan justru beliau berhasil didik anaknya. Ini baru satu loh yang duduk di sini. Nih kalau yang satu lagi udah duduk di sini, ini Habib Abdurrahman semakin adem, kanan kiri ada yang ngawal, ya kan? Kanan kiri ada yang ngawal. Anak, makanya dikatakan dalam Al-Quran, kalau Allah Taala dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman, walladzina amanu, wattaba'athum dzurriyyatuhum, Kemudian anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan yang sama. Alhaqna bihim, maka anak cucunya ini kami letakkan derajatnya pada derajat orang-orang tuanya tanpa mengurangi pahala orang tuanya sedikit pun. Jadi kalau bapaknya hebat, anaknya itu kurang hebat tapi ikut. Contoh-contoh boleh. Bukan maksud menghina. Tapi ini kasih contoh. Gus Rofik ini suaranya sama Gus Rahim enak mana? Suaranya. Gus Rahim itu cari di atas panggung ini yang bisa mengalahkan suaranya walaupun munsyid susah. Suara Gus Rahim itu suara Barzakhi, lain suaranya. Suaranya nusuk ke hati. Anaknya mau niru walaupun bagaimanakan belum bisa. Belum bisa. Tapi karena upaya niru bapaknya, ngikuti bapaknya dalam keimanan yang sama, thariqah yang sama, akidah yang sama, amal yang sama, Allah enggak lihat kualitas suaranya, sama Allah langsung diletakkan derajatnya podo sama bapaknya. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Itu kalau bapaknya luar biasa. Lah kalau bapaknya biasa-biasa, anaknya luar biasa, dibalik sama Allah. Dibalik sama Allah, bapaknya ini derajatnya disusulkan sederajat dengan anak-anaknya. Nah, tinggal kita sadar diri, nah, kita termasuk bapak yang biasa atau yang luar biasa? Biasa. Itu ada bapak-bapak itu nangis. Beb, alhamdulillah beb. Alhamdulillah apa? Saya ini ngaji satu juz dua juz belum bisa. Saya itu bisanya jus apel, jus jeruk itu bisa. Kalau jus ama itu saya enggak bisa. Jus apel, jus jeruk saya bisa. Tapi alhamdulillah anak saya hari ini khatam Al-Qur'an 30 juz, Bib. Di bawah bimbingan guru dua-duanya. Nangis saya, Bib. Kok ya alhamdulillah anakku pinter ngaji, ora kaya bapake. Enggak seperti bapaknya. Ini bapak yang hebat. Ini bapak yang hebat. Dia itu nangis karena bapak anaknya bisa ngaji, bukan karena matematikanya bagus, bukan karena bahasa Inggrisnya bagus. Anak gak bisa les, gak bisa renang, orang tuanya pengen bisa renang, dileskan. Ada lagi itu yang seni tari, anaknya gak bisa nari, dikursuskan nari. Tapi ngaji ini loh, kita gak bisa ngaji, yuk fokus gimana caranya anak kita bisa baca Al-Quran. Hadirin, beri nanya lagi. Ini tepat jam 12. Saya udah bicara 30 menit. Saya tambah 15 menit lagi. Setuju ya? 15 menit. Memang kajiannya enggak lama, tapi majelisnya ini udah sangat lama, dari jam 8 kalau enggak salah ya. Berarti kan udah 4 jam. Udah kehujanan sama kena angin, hujan kena angin yang di situ ya. Udah capek wajar kalau capek. Kalau enggak capek itu enggak wajar. Jadi kok majelis sama ini jenengan enggak capek berarti jenengan manusia yang enggak wajar. Luar biasa. Kalau capek itu wajar, bukan kemudian hina. Memang capek. Orang ikut pengajian 4 jam lebih itu lelah, itu wajar. Tapi lelah-lelahnya kan dapat ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersisa 15 menit. Saya cuma mau ngasih contoh cerita ya. Cerita itu bagaimana perjuangan orang tua untuk anak. Perjuangan orang tua untuk anak. Itu dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat dulu. Di kitab Sahih Muslim. Diceritakan ada ibu-ibu membawa dua anak perempuannya, kalau saya enggak salah ingat, bawa dua anak perempuannya datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, ke kamarnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ketuk pintu minta makan karena lapar. Bedanya orang dulu sama orang sekarang, orang dulu tuh kalau ketuk pintu minta makan itu betul-betul tidak makan, betul-betul tidak makan, artinya kalau sampai enggak makan bisa mati, maka harus keluar cari makan. Orang sekarang bilang, "Pak, minta uangnya buat beli makan." Dibilang, "Ya udah, yuk makan bareng sama saya di situ." Mesti enggak mau. Uangnya aja pak, udah ini saya ambilkan makan. Saya punya teman tuh rumahnya didodok orang. Pak minta makan, oh ya silakan duduk. Diambilkan piring, kasih nasi, kasih lauk, disuguhkan. Oh gak mau pak, terima kasih pak. Jadi minta makannya itu cuman bohongan, gak beneran. Orang zaman sekarang cuman cara untuk minta uang. Beda dengan ibu ini datang ke tempatnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha karena betul-betul butuh makan untuk anaknya dua. Maka Sayyidatuna Aisyah masih punya sisa 3 butir kurma. Sisa 3 butir kurma. Orang dulu itu kalau punya 1 kurma itu udah sugih, kaya, bisa makan gitu. Kita sekarang ini 5 piring aja merasa belum makan ini. Pagi 1 piring, siang 1 piring, sore 1 piring, maghrib 1 piring, habis pengajian 1 piring. Merasa kok belum makan. Dulu 1 kurma itu udah makan banyak. Nah ketika itu si ibu terima 3 butir, maka 1 butir dikasihkan anaknya yang satu, 1 butir dikasihkan anaknya yang satu. Ibu itu lihat anaknya makan, langsung tuh di rumah Rasulullah SAW. Lihat anaknya makan. Nah anaknya makan 1 ini karena lapar, mungkin berapa lama gak makan ya, cepet habis. Nah ibu ini mau makan 1 butir gak tego. Ibu ini gak tego mau makan jatahnya yang 1 butir, gak tego. Maka dibelah jadi 2 kurma ini. 1 dikasihkan anaknya yang satu, 1 dikasihkan anaknya yang lain. Dia tersenyum bahagia, lihat anaknya makan, dia tidak makan. Ini perjuangan orang tua untuk anak. Maka setelah ibu ini pergi, Rasulullah datang, SAW. Sayyidatuna Aisyah menceritakan kisah ini kepada Rasulullah. Rasul pun menjawab, perbuatan ibu tadi memberikan kurma untuk anaknya, oleh Allah diganti ibu itu dibebaskan dari siksa api neraka. Dibebaskan dari siksa api neraka. Itu karena sayang menyelamatkan dari kelaparan, bebas dari siksa api neraka. Coba kalau sekarang orang tua karena sayang menyelamatkan anaknya dari siksa api neraka, ngajari anaknya sholat, ngajari anaknya ngaji karena sayang. Tapi sementara ini orang tua lebih sayang pada hobinya, pada dirinya sendiri. Tidak mau menyisakan waktu untuk duduk baca rotib bersama anaknya, duduk baca Al-Quran bersama anaknya. Beratnya luar biasa. Betul atau betul? Betul atau betul? Mohon maaf. Saya yakin semua ini kan pengikutnya para habaib, pengikutnya para kiai, pengikutnya para ulama. Betul ya? Saya yakin semuanya tahu Rotibul Haddad. Tahu kan? Rotibul Haddad. Tapi coba di rumah duduk bareng ngajak anak istrinya baca atau tidak? Tidak usah dijawab. Tanya pada diri masing-masing. Duduk bareng maghrib isya. Sempatkan, luangkan waktu ini untuk aku, anakku, pasangan hidupku, keluargaku. Ayo ngaji bareng. Ayo dikir bareng. Waktu-waktu yang seperti itu yang Allah akhiri nanti, gara-gara ini orang tuanya meluangkan waktunya demi anaknya, bebaskan dia dari siksa api neraka. Hadirin, udah jelas belum? Hah? Nah, orang tua dulu punya kebiasaan. Saya dengar cerita dari Habib Anis dan Habib-Habib yang lain. Orang tua dulu tuh kalau mau sedekah anaknya diajak. Anaknya diajak. Kemudian anaknya yang suruh nyerahkan, serahkan, diajak. Kalau orang yang mau disedekahi, orang yang sangat mulia, anaknya suruh lihat. Sehingga ketika orang tua ini meninggal dunia, anaknya tahu siapa-siapa yang biasa dibantu oleh orang tuanya. Sehingga anaknya akan datang ke sana. Dulu bapak saya biasa sedekah, biasa ngasih hadiah jenengan. Ini saya lanjutkan, ini titipan bapak saya, ini titipan bapak saya. Kalau gak dilatih begitu, maka ketika orang tua meninggal dunia, amalnya orang tua yang suka sedekah ini hilang karena anaknya tidak ngerti. Hadirin, penutup. Sebagai penutup. Kenapa Habib Ali Sabil Maulid ini berhasil? Kenapa? Karena dari kecil dipegang sama ibunya. Karena ayahnya tugas dakwah ke Mekah. Dari kecil dipegang sama ibunya, gak dikasihkan orang lain, dididik bener tuh sama ibunya. Diajarin bener nih, diajarin bener, dipegang. dibawa mau pergi ke Sewon dari kota Kosam, itu dibawa pergi ke gurunya ayahnya, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Sampai di tempat gurunya ayahnya ini umur 5 tahun, disuruh baca kitab. Ayo baca kitab, umur 5 tahun udah dikenalkan ini gurunya bapakmu. Yuk baca kitab di sini. Ambil barokah. Dikelilingkan, diajar, dididik, dikenalkan. Nah, sementara kita sekarang ini sama anak kita kenalkannya apa? Coba kita renungkan. Kok jadi diam semua, kenapa? Ini introspeksi atau udah ngantuk? Introspeksi. Kira-kira selama ini udah, tolong jawab jujur, udah didik anak bener atau banyak enggak benernya? Banyak enggak bener ya? Saya mau ngajak bareng-bareng ya, setuju ya? Berhenti merokok di hadapan anak. Gerakan berhenti merokok di hadapan anak. Sanggup bapak-bapak? Mulai besok, kalau mau ngerokok ndelik jangan di hadapan anak. Karena jangan sampai naudzubillah min dzalik, bapaknya meninggal, anaknya ngerokok, dijawab, dulu bapak saya ngerokok juga enggak larang-larang saya, lihat kok. Saya kan cuma mengikuti jejak bapak saya. Jangan ngerokok di depan anak. Jangan berbuat yang enggak benar di depan anak. Seburuk apapun kita sembunyikan dari anak, biar anak lihatnya bapaknya orang baik, bapaknya orang hebat, bapaknya orang soleh, meskipun di belakang sana bapaknya na'udzubillah min dzalik. Demi anak. Terakhir. Karena udah jam 12 lewat 11. Berarti masih 4 menit. Nah, biar anak itu jadi anak yang soleh, maka selain dididik, yang paling penting melebihi mendidik ada. Minta biar anaknya dididik Allah. Artinya apa? Tidak putus doa. Doakan anak jenengan tiap hari, minimal sehari 5 waktu habis sholat didoa, doakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Allahumma rzuqni dzurriyatan thayyibatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa, dan seterusnya. Baca itu habis sholat, doakan anak kita. Doakan betul-betul anak kita. Saya ini barusan dapat telepon dari temannya anak saya. Sekolah di Jerman. Temannya anak saya itu bilang begini, "Ustaz, saya itu heran. Setiap kali saya diajak keluar sama teman-teman di sini yang hobinya mabuk, itu kok gagal terus. Yang mau ngajak itu kok gagal terus. Dan setiap kali ada orang yang hobinya mabuk, itu kalau kenal saya, kalau lagi pas keluar-keluar mabuk, saya enggak diajak-ajak. Apa ya Ustaz, sebabnya apa gitu? Kok Allah ngasih karunia saya seperti ini, itu sebabnya apa? Apa sebabnya?" Jawabannya sepele. Karena memang bapaknya itu enggak berhenti mendoakan anaknya. Dititipkan. Ya dijaga sama Allah anaknya. Nah, sementara kita ini kok enggak ada ya perhatian sama anak. Doa lo. Doa buat anak ini kok enggak seperti orang-orang dulu. Orang dulu ketemu siapapun enggak minta doa yang lain dulu. Doakan anak saya. Orang sekarang doakan duit saya. Doakan perusahaan saya. Doakan pekerjaan saya. Doakan sawah saya. Doakan ladang saya. Lah anaknya tidak disebut sebut. Super akhir. 1 menit. Ingat Imam Ghazali rahimahullah. Baca itu manakibnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu jadi Imam Ghazali karena apa? Bapaknya Imam Ghazali itu hobinya pengajian, hobinya soan ulama, hobinya cari ilmu, dan setiap kali soan ulama hadir majelis, maka duduknya di belakang, angkat tangan, Allahumma ya Allah, karunia aku anak yang solehnya seperti ulama itu. Gitu. Hasilnya dapat 2 anak, Ahmad dan Muhammad. Ahmad kakaknya Imam Ghazali, Muhammad itu Imam Ghazali. 2-duanya jadi orang yang luar biasa. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena agak flu, jadi suaranya kurang lantang, tidak seperti biasanya. Ya, rodok tuh turun. Semoga yang dikit ini barokah. Dan semoga Gus Rofiq bisa dan saudara-saudaranya bisa menjadi anak yang soleh, yang meneruskan perjuangan orang tuanya, yang bisa menyambung tali silaturahim dengan seluruh kenalan-kenalan ayahnya dan ibunya, yang bisa menghormati semua orang-orang yang dihormati oleh ayahnya. Dan semoga yang hadir juga termasuk khususnya saya dijadikan anak-anak kita ini anak-anak yang soleh dan solihah ila yaumil kiamah. Dijadikan anak-anak kita orang-orang yang terus di akidah ahlus sunnah wal jamaah, di thariqah yang sawiyah, thariqah yang betul-betul diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga anak-anak kita mendapatkan kesuksesan akhirat dan kesuksesan dunia. Anak-anak kita mudah rezekinya zahiran wa batinan. Dilindungi Allah dari segala mara bahaya dunia maupun akhirah. Dipanjangkan usianya dalam segala kebaikan, kenikmatan dan ketaatan, dalam segala hal yang menyenangkan. Dan kelak semuanya, kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, diberi Allah akhir usia yang indah, husnul khatimah. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. Saya minta 2 Al-Fatihah ya. Yang 1 untuk paman saya Ali bin Ali Al-Habsyi yang lagi dirawat di rumah sakit. Semoga Allah memberinya kesehatan, menyembuhkan dari segala penyakit yang dideritanya, memanjangkan usianya dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kebahagiaan, keridhaan. Dan semoga kita semua oleh Allah dijauhkan dari segala penyakit. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. Al-Fatihah sesuai dengan niat saya di dalam hati. Semoga Allah Ta'ala mewujudkan niat saya dalam hati ini ma'alutuful afiyah bersahalah wal jamalah wal ridha wal inayah ala hadziniyah Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada Gus Rofiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.